Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Setelah kita melanjutkan penjelasan yang akan berakhir dari penjelasan dari poin yang kedua atau pembatal yang kedua dari 10 pembatal Islam. Masih terkait dalam masalah doa li ghairillah. Doa li ghairillah. Di antaranya minta ampun dan semisalnya kepada selain Allah SWT. Yang termasuk perkara yang itu khusus bagi Allah SWT. Dalam poin yang kedua kemarin, gimana? Man ja'ala bainahu wabaina bainallah wasa'ita yada'uhum waisa'aluhum syafa'ata yatawakkalu alaihim kafara ijma'an. Siapa yang menjadikan antara dirinya dan antara Allah SWT beberapa wasa'it, ini perantara-perantara. Perantara tersebut diseru, dimintai syafa'ah dan dijadikan tempat untuk bertawakal, maka orang tersebut kafir dengan ijma'. Ini secara ijma' kafir. Dan penjelasan masih terkait dalam masalah tersebut, di antaranya adalah qala rahimahullah ta'ala, idza qala udu Allah li ailil mayyit. Lihat nomor 1 catatan kaki, idza qala ailil mayyit. Apabila seorang berkata kepada si mayyit, apa perkataannya? Udu Allah li. Jadi si mayyit diminta supaya dia, mayat tersebut, menyeru kepada Allah untuk dia, untuk dirinya, untuk orang yang tadi minta. Jadi ada seorang minta kepada si mayat supaya si mayat memintakan kepada Allah suatu permintaan berupa doa dan semisalnya, maka orang tersebut juga dikatakan syirik. Maka dikatakan mayam liku hadas syai, si mayat tadi tidak memiliki sesuatu yang diminta darinya supaya dia meminta kepada Allah, supaya dia si mayat berdoa kepada Allah. Layam liku hadas syai, mayam liku hadas syai, tidak memiliki sesuatu ini. Siapa tadi? Mayit. Mayam liku yakni al mayit, sesuatu yang diminta oleh orang tersebut. Talaba minhu ma la yaqdiru alaihi. Orang tersebut meminta dari si mayit apa yang dia, mayit, tidak mampu atas perkara yang dimintakan kepadanya. Oh, diminta kepadanya. Ud'ullaha li ayaghfirli aw yudkhilani aljannata yaqulu lil mayit. Al-mayyit ma fi yadi syai'un ayad wali ahadin. Ada seorang yang minta kepada Allah, ada seorang yang minta kepada mayit agar si mayit minta kepada Allah. Baik si mayit, si pulan, syekh dan semisalnya nanti akan disebutkan contoh-contohnya. Mintakan kepada Allah untukku supaya Allah mengampuni aku atau memasukkan aku ke dalam surga. Bilang kepada si mayit. Itu dikatakannya kepada si mayit, al-mayit la ma bi yadi syai'un. Mayit tidak ada padanya, pada tangannya sesuatu. Enggak memiliki apa-apa. Enggak memiliki untuk berdoa kepada Allah bagi seseorang siapapun. Lihat nomor 2 catatan kaki, ziyadatun laysat bil asl li tawdih. An di situ adalah tambahan. Tidak ada dalam asal kasetnya, enggak ada. Kenapa ditambah oleh beliau siapa? Al-Fihri. Kenapa? Karena untuk taudih, untuk menjelaskan maksud dari kalamnya Syekh bin Bas rahimahullah taala. Aqala dalika. Ini juga demikian, qala dalika juga enggak ada dalam asli rekamannya. Didatangkan oleh beliau di sini demi memperjelas maksud. Atau berkata hal tersebut, perkataan tadi, permintaan tadi dimintakan atau diminta kepada sonam. Dia minta kepada patung agar patung memintakan kepada Allah. Atau minta kepada kaukab, bintang, agar bintang minta kepada Allah. Kullu hadza syirkun akbar, seluruhnya adalah syirik akbar. Aw qala isfa'li ya Rasulullah, atau ada orang yang bilang isfa'li, Rasulullah sudah meninggal. Ini maksudnya Rasulullah sudah meninggal di barzakh. Dia bilang isfa'li, wahai Rasulullah, berilah aku syafaat wahai Rasulullah. Isfa'li audu'ullah li. Audu'ullah li atau isfa'li juga demikian, sama saja. Au ana fi jiwarika au ana fi hasbika. Yani ini namanya apa? Tawakal kepada selain Allah. Maka dalam nas poin yang kedua, ya kan? Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita yad'uhum wa yas'alum syafa'ata wa yatawakkalu alaihim. Nah, bagaimana tentang tawakal seperti ini? Ana fi hasbika. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sudah meninggal, dia bilang ana fi hasbika. Apa maknanya, Bang? Ana fi hasbika, engkau yang mencukupi aku. Engkau adalah yang mencukupi aku wahai Rasulullah. Dikatakan seperti itu pada saat beliau sudah meninggal. Fa hadza kulluhu min anwa'is syirkil akbar. Ini seluruhnya termasuk bentuk-bentuk atau macam-macam syirik al-akbar, syirik besar. Aw yaqulu li ghairihi ka Syekh Abdul Qadir aw li sanamin aw li kaukabin aw jinniyin aw ghairi dhalik kullu hadza min asyirkil akbar. Atau seorang lagi bilang kepada selainnya, kepada orang lain, seperti bilang kepada Syekh Abdul Qadir, atau bilang kepada patung, kepada bintang, atau kepada jin, bangsa jin, atau kepada yang lainnya, seluruh ini termasuk syirik al-akbar, syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nas'alullah al-afiyah. Nas'alullah al-afiyah. Nomor 4, lihat catatan kaki, at-tahdhir min asyirki wa anwa'ihi. Yakni kaset yang berjudul tahdhir min asyirki wa anwa'ihi, peringatan dari syirik dan macam-macam kesyirikan. Kaset nomor 2. Bagian ba, tasilat thayyibah. Tasilat thayyibah. Yakni apa? Amal tasilat, studio rekaman thayyibah namanya. Itu sebagaimana yang telah tertera dalam tema, yakni dalam matan yang telah kita tadi sampaikan berkali-kali. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita, siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, perantara tersebut diseru yad'uhum, dimintai syafa'ah dan dijadikan tempat bertawakal, maka orang tersebut kafir dengan ijma. Wasu'ila, yakni wasu'ila rahimahullah ta'ala Syekh bin Bas, man talaba minal mayyit ayas'alahu hal yakunu hadha syirkan. Man talaba, man maksudnya apa artinya? Man, gimana mengartikannya? Siapa yang minta kepada atau minta dari mayit supaya mayit tadi memberikan syafaat kepada dia tadi yang minta, apakah ini termasuk syirik? Nah, ini bacaannya syirkan kemarin di halaman yang sebelumnya dikatakan hal syirkun, hal yakunu hadza syirkun, ini halaman 77 itu salah dalam nahwu. Yang dikatakan hal yakunu hadza syirkan, minta kepada mayit supaya si mayit memberikan syafaat kepada yang minta tadi, apakah termasuk syirik? Fajaba rahimallahu taala, na'am, iya. Termasuk syirik. La yajuz ayyatruba minal mayyit ayasfa'alahu. La yajuz, tidak boleh, bimana tahrim haram. Enggak boleh meminta dari mayyit supaya mayyit memberikan syafaat kepada dia yang minta. Enggak boleh. La yaqul ya badawi isfa'li. Badawi itu nama orang yang sudah dikubur. Tidak layakul, lainnya apa namanya, nahya jazimah layakul. Jadi seorang tidak bilang kepada, tidak berkata kepada badawi, wahai badawi isfa'li, aku minta syafaat darimu. Oh ya Rasulullah isfa'li, Rasulullah sudah meninggal, dia bilang wahai Rasulullah aku minta syafaat darimu. Oh ya Abu Bakar isfa'li, wa atau wahai Abu Bakar syafa'atilah aku, aku minta syafa'atmu. Setelah maut, ingkot amaluhu ba'dal maut ingkot amaluhu. Ya kan? Setelah meninggalnya Abu Bakar, setelah meninggalnya Rasulullah, ini semuanya adalah terputus amalannya. Amma fid dunya wa huwa hayyun faja'izun an taqula ya akhi ud'ullaha li la ba'sa bihi. Adapun di dunia, wahwa yakni tadi yang diminta dalam keadaan masih hidup, maka boleh engkau berkata wahai saudaraku, doakan untukku, doakan kepada Allah bagiku. Nah, aku minta engkau doakan kepada Allah. Ini boleh ketika yang diminta masih hidup. Yang sudah mati si syirik. Lihat nomor 6 tekan kaki, fa idza kana inqata'a amaluhu li nafsi fa kaifa yutlabu minhu ayyan fa ghayruhu aw yasfa'alahu. Maka apabila sudah terputus amalannya, amalan untuk dirinya sudah terputus, dia sudah enggak bisa menambah amalannya. Amalan bagi dirinya sudah terputus, maka bagaimana diminta dari dia supaya orang yang sudah mati tadi bisa memberikan manfaat kepada yang lain atau memberi syafaat kepada dirinya atau apa? Ya sekalau ini orang lain. Hadza min amhalil muhal, apanya? Semuhal-muhalnya perkara yang muhal, semustahil-mustahilnya perkara yang mustahil. Dia sudah terputus amalannya si mayit. Dia enggak bisa memberikan manfaat bagi dirinya, maka bagaimana diminta dari orang tersebut supaya bisa memberikan manfaat pada orang lain atau memberi syafaat kepada orang lain. Ini adalah perkara yang paling mustahil. Qalahu Ibnu Sahman fil Bayan al-Mujdi. Itu tadi perkataannya Ibnu Sahman dalam Bayan al-Mujdi, ini dalam kitab yang namanya Al-Bayan al-Mujdi. Apa mana mujdi? Mujdi itu mujdi, Pak Haris. Mujdi itu mujdi. Siapa? Pak Imad. Itu dalam catatan kaki ditertulis bil bayan al mujdi itu mujdi. Siapa yang tahu? Abu Hafsah, Salman. Gimana Pak Maksin? Makanya belajar itu apa? Murojaah sebelumnya. Apa makna musdi? Bukan majdi, musdi. La yujdi syai'an. Maknanya apa? Rano hasilnya blas. Bayan al-musdi, bayan yang menghasilkan. Hah? Asda yujdi. Nah itu menghasilkan. Bila jadwa tanpa hasil. Usaha bila jadwa. Nah, kemarin ya bila jadwa. Itu ya itu bukan ya nisbah. Tapi apa? Ya apa namanya? Ya fi'li. Kemarin ya fi'li. Lam fi'li, aywa. Lamul fi'li. Mabum? Lamul fi'li. Itu ya asli, bukan ya nisbah. Maka kita apa, kita harapkan kawan-kawan yang punya kemampuan, usahakan bisakan waktu hari berdemi hari itu kalimat-kalimat yang mungkin kita enggak tahu maknanya, itu usahakan pergi ke kamus. Kamus itu guru kita yang paling menguntungkan. Fil bain al musdi safha mi'a wa salasa. 3 nomor 100 di 3 bain kulta. Kaifa tahawwala qauluka lil hayyi al hadir al qadir ud'ul li min al jawas ila syirki bi mujaradi su'alika lahu ba'da mautihi. Kaifa tahawwala? Apa tahawwala? Man? Berpaling. Bagaimana perkataanmu pindah? Bagaimana perkataan itu ganti? Ya kan? Kaifa tahawwala qauluka? Qaulu itu fa'il. Piye omonganmu kok iso ora padha? Nah, piye? Nek kanggo wong urip hadir mampu kau bilang udhuli boleh. Kok menjadi syirik ketika kau bilang kepada orang tersebut setelah dia mati? Piye? Mabum? Nah, piye omonganmu kok iso berubah? Nek kowe ngomong udhuli bagi kepada bagi orang yang sudah masih hidup dan hadir di hadapanmu dan dia mampu untuk berdoa, itu boleh. Kok menjadi tahawwala ila syirki? Apa namanya? Berubah menjadi syirik dengan sekedar engkau minta perkataan yang sama kepada orang tadi setelah dia mati. Itu pertanyaan. Piye kok iso berubah? Kok jadi pertama boleh jadi syirik? Perkataan perkataannya sama. Mau bedanya apa? Apa bedanya? Mati karo karo urip tok. Wonge padha ya wong iku. Mbok. Orangnya sama, itu-itu orangnya. Perkataannya sama, cuma bedanya apa? Yang pertama boleh karena dia masih hidup, yang kedua syirik karena sudah mati. Jawabannya kila al-ahkam takhtalifu bainal ahya' wal amwat. Hukum itu berbeda-beda antara hidup dan mati. Wa misalu dalika qauluka lil hayyil hadir qadir agisni unsurni binafsika. Fa inna hadza jaizun. Contoh yang seperti itu adalah perkataan kamu kepada orang yang masih hidup hadir di hadapanmu mampu pula dia, kau bilang agisni kepada orang tersebut, tolonglah aku. Unsurni dengan dirimu, tolonglah aku dengan dirimu. Ini boleh. Sesungguhnya ini tidak boleh. Walaupun talahu pada mautihi agisni binafsika. Dan jika lo langkau bilang kepada orang tersebut setelah dia mati, tolonglah aku dengan dirimu, dan kau meyakini waqtaqatta annahu yuhithuka binafsihi ba'da mautihi, dan kau meyakini bahwasanya orang tersebut bisa menolong engkau dengan dirinya sendiri setelah dia mati, Kamakan Nabi hayati sebagaimana dulu ketika dia masih hidup, faqat asyraqta, maka engkau telah apa? Melakukan kesyirikan. Asyraqta bi ma Allah, engkau telah menyekutukan dengan orang tersebut bersama Allah azza wa jalla wa dawadi'un jiddan. Ini gamblang sekali. Wa katsirun min ubadil kubur yuwafiquna nabi hadza fata'ammal. Banyak dari kalangan penyembah kuburan sepakat dengan kita dalam perkara ini, maka perhatikan. Banyak dari mereka yang menyembah kuburan, apa makna ubadul kubur? Menyembah kuburan, mempertuhan kuburan. Banyak dari orang-orang yang mempertuhan kuburan mencocoki kita, sepakat dengan kita dalam perkara ini, fata amal, maka perhatikan. Nah, apa itu? Nah, jadi demikian. Jadi kalau nopo apa ta bedane nek karo wong urip oleh, terus mati ngene gak oleh. Ya tadi itu. Hukum itu berbeda-beda antara hidup dan mati. Contohnya engkau bilang kepada orang yang hidup hadir di hadapanmu punya kemampuan. Kau bilang, "Tolong aku. Tolong aku dengan dirimu." Ya kan? Ini boleh. Tapi kalau kau katakan pada dia setelah dia mati, "Tolong aku dengan dirimu." Dan kau yakini bahwasanya dia mampu menolong kamu setelah dia mati sebagaimana dia ketika hidup. Sudah, kau telah melakukan kesyirikan dengan orang tersebut bersama Allah SWT. Dan ini gamblang. Paham ya, kawan? Cuma itu. Jadi perkara yang tidak ruwet seharusnya. Cuma karena orang itu kadang apa? Kadang perasaannya dikedepankan sehingga tidak berani menghukumi si syirik. Boh, aku seram belum menghukumi. Boh syirik, boh apa? Pokoknya penting aku orang lakoni. Apa enggak? Boh syirik, boh bid'ah, boh apa? Pokoknya aku mending murah. Kamu hukumi syirik? Aku gak seram belum menghukumi. Aku seram belum menghukumi. Apa sehari ulama? Nah, ini ulamanya, ini yang kita baca, ini kitabnya apa? Ulama. Jadi ketika mentok sekali, apa sehari? Ulama, ada ulamanya pokoknya. Maka saya ikut ulama saja. Nah, ini ulamanya ini. Kayak tulisannya ulama kayak sihir aja. Sulit untuk dimengerti gitu. Padahal gak gamblang. Ya toh? Karena sihir itu sulit dimengerti. Kenapa? Karena apa makna sihir? Apa makna sihir? Yang mendekatkan sihir itu apa? Ibaratun amma khafiya walatufa sababuhu. Suatu ibarat yang dari apa yang mengesankan tentang apa? Tersembunyinya dan lembutnya, lembut sebabnya. Jadi itu sihir. Jadi piye ngerti piye sihir? Piye sihir? Tangger gampang terus nyihir. Ya. Maka oleh itu perhatikan. Ini kita kadang orang itu menjumpai orang yang berfalsafah. Pokoknya mbok syirik, gak syirik, pokoknya aku orang lakoni ramilu. Mbok kono. Kita enggak bisa menghukumi, bukan tukang menghukumi. Nah, ini kita baca, ini baca, kita baca hukum yang dijelaskan oleh para ulama. Inilah hukumnya. Fa inna hadza syirkan. Fa inna hadza syirkan, maka ini hukum. Naam. Berarti iya itu hukum syirik. Kafir, kafir itu hukumnya. Gimana kalau orang tertentu namanya Paino atau Parno atau Bagio gitu? Ya Bagio kafir. Dan semisalnya. Baik. Anakuna. Kenapa boleh minta kepada orang yang masih hidup? Ya akhi udullah li la ba'sa bihi, enggak mengapa. Li anna sahabaka nu yaqulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam udullah lana wa wahayyun la ba'sa. Kenapa? Karena para sahabat dulu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi memintakan kepada Allah untuk kami, kata para sahabat. Ketika itu beliau masih hidup. La ba'sa, enggak mengapa. Amma badal maut fala yus'alu badal maut. Adapun setelah mati, Nabi pun tidak diminta setelah mati. Walakinar rusul yaumal qiyamah yus'alu. Akan tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat diminta ayasfa'alahum yaumal qiyamah, supaya beliau apa? Ayasfa'alahum, supaya apa? Beliau diminta. Jadi beliau diminta supaya beliau apa? Memberikan syafaat untuk mereka pada hari kiamat. Jadi di dunia ya kan, sama nanti di akhir, akhirat, di kuburan tidak. Jadi idza qamu min kuburihim, jika mereka ya ini, jika umat ini bangkit dari kuburan mereka nanti, matalaban nasu min Adam min abnan Nuh, dan manusia minta dari Adam dan minta dari Nuh, ayasmaulahum, supaya para nabi tadi memberikan syafaat untuk mereka. Kuluhum yuhawwilunahum, kuluhum yuhawwilunahum, mana yuhawwil? Hawala yuhawwilu tahwilan, memindahkan, mengarahkan. Semua para nabi dan para rasul mengarahkan ya kan kepada mereka-mereka yang minta kepada yang lain, minta kepada yang supaya diarahkan kepada yang lain. Hatta ta'tiya syafa'atu ilahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai datanglah syafaat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan sampai datangnya syafaat kepada Rasulullah. Bukan Rasul itu lancang. Wis tak nanggung ya, aku minta. Enggak. Tapi datang syafaat kepada Rasulullah ini perlu dipahami yang jelas, yang apa, yang jernih dan yang jeli. Hatta ta'tiya syafa'atu. Siapa yang failnya? Siapa yang datang? Syafaatnya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa yasfa'ulahum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah mensyafaati mereka yang minta. Maka kalau itu syafaat bukan miliknya manusia, tapi miliknya apa? Kulillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah bahwasanya syafaat hanyalah milik Allah. Seluruhnya hanyalah milik Allah. Nabi enggak punya. Kalau enggak diizinkan. Itu pun enggak boleh memberikan syafaat pada siapa yang diinginkan, semaunya Nabi tidak, tapi bagi orang-orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bukan kemudian karena Nabi telah dikasih izin kemudian memberi siapa saja terserah kemauannya Nabi, tidak. Maka kalau itu syaratnya apa? Harus ahlu tauhid yang disyafaati, bukan ahlu syirik. Setelah Rasulullah diizini diberi syafaat, maka kepada siapa? Kepada yang dikatakan ahlu tauhid. Hatta yakdiya bainahum yaumal qiyamah hadzal maqam al mahmud, sampai Allah SWT memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Inilah yang dikatakan al maqamul mahmud. Inilah yang dikatakan bahwasanya Rasulullah diberi janji apa? Al maqam al mahmud. Nah, kedudukan yang terpuji, yaitu diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada siapa yang diizini oleh Allah diberi syafaat. Itulah sahibul maqam al mahmud. Amal mayyit fala yud'a wa la yustasfa'u bihi. Adapun si mayyit tidak diseru, tidak dimintai syafaat dengannya. Walakin yud'a lahu, adapun si mayyit, akan tapi si mayyit didoakan untuk dia. Yud'a lahu, didongakno. Wong Jawa bilang didongakno. Paham? Paham berat? Wong Jawa bilang didongakno. Bukan kok dijaluki donga. Wa istaghfaru lahu, dan dimintakan ampun bagi si mayit, bukan kok dimintai ampun. Wa yusalli alaihi, dan disolatkan, disolati. Maknanya apa? Disolati adalah didoakan bagi dia dalam sholat, seperti tadi kita menyolatkan jenazah tadi. Disolat yusalli alaihi. Amma ana yud'a. Adapun kalau si mayit diseru, ya Rasulullah isfa' lana, ud'ullaha lana, istaghfir lana, hadza ya la yajuz. Adapun sungnya si mayit diseru dan orang bilang, wahai Rasulullah sudah meninggal, dimintai supaya memberikan syafaat bagi kami dan mendoakan kami dan mintakan ampun untuk kami, ini semuanya tidak boleh. Hadza minasyirkin, termasuk syirik. Nomor satu, setankah kita dzikirul anam syarhu nawaqidil Islam, bagian bak kaset yang berjudul tadzikirul anam. Apa makna anam? Ngilingno menungso, memperingatkan menungso, ngilingno menungso. Penjelasan pembatal-pembatal Islam. Tadzkir wa dzakara yadzkiru tadzkir. Apa namanya? Mengingatkan anam, yakni apa? Manusia. Syarah pembatal-pembatal Islam kaset bagian ba. Wasubila rahimallahu taala man jaa'a ila qabrin wa talaba minhu ayyadu lahu indallahi fa azaba kadzalika la yamliku. Ditanya beliau, isi pertanyaannya, orang yang datang kepada kuburan dan dia minta dari kuburan tersebut supaya yang dikubur mendoakan untuk dia di sisi Allah. Maka beliau menjawab, kadzalika, seperti itu juga, la yamlik, yang dikubur enggak menguasai, enggak punya apa-apa. Idza qala isfa'li udulli syirkun ma fi syak. Ini termasuk syirik, tidak ada keraguan di dalamnya. Ma fi syakun, enggak ada keraguan, gamblang syirik. Li'anna la yamliku dzalika, kenapa? Karena yang dikubur tidak memiliki hal tersebut, hal permintaan tadi. Udzallali aw isfali, ini enggak memiliki kemampuan, enggak memiliki hal ini. Qala sa'il idza qala lil qabr ud'u li indallah. Ada lagi juga orang yang bertanya, jika ada orang bilang kepada kuburan, ud'u li indallah, doakan untukku di sisi Allah. Fa ajaba hadza ma yajuz, ini tidak boleh. Hadza min asyirk, ini termasuk syirik. Talaba minhu ma la yaqdiru alaihi intaha amruhu. Dia meminta dari si mayit apa yang dia enggak punya kemampuan, maka habis urusannya. Intaha amruhu. Apa makna intaha amruhu? Si mayit sudah enggak ada lagi punya urusan, kok diminta. Ya kan? Maka dikatakan dalam kemarin, dikatakan apa kemarin dalam beberapa halaman yang lalu, sebodoh-bodohnya manusia, paling bodoh. Alju ajul khalqillah, manusia yang paling bodoh. Maka kalau itu para pak yai yang mereka mungkin berikan toleransi dalam perkara ini, termasuk dari rombongan manusia yang paling terbodoh. Maka enggak boleh dimuliakan. Perhatikan nomor 2, qauluhu hadza min syirki ai kama law qala lillat aw lilhabl. Untuk loli. Perkataan beliau Syekh bin Bas, hadza min syirki, termasuk syirik, yakni sebagaimana jikalau orang tadi bilang kepada Lat atau kepada Habl, udzulali, Lat diminta. Lat itu patungnya sebagian musyrikin dari itu. Dia minta kepada Lat atau bilang kepada Habl, minta udzulali. Aw qala li sajar, atau bilang kepada pohon. Aw hajar, atau bilang kepada batu, udzulali. Pohon batu dimintai supaya pohon dan batu minta kepada Allah, mintakan doa kepada Allah bagi dia. Wala farqa bain hadza wa bain qawlihi lil sanam isfa'li indallah. Ini enggak ada perbedaan antara ini dan perkataan orang tersebut bilang kepada patung, di mana patung diminta supaya memberikan syafaat bagi dia di sisi Allah. Ini enggak ada bedanya. Li anna syafa'ata doaun. Karena syafa'at itu maknanya apa? Doa. Li anna syafa'ata doaun. Karena syafa'ah adalah doa. Wa kullu man talaba minal amwat ad-du'a'a wa tadarra'a ilaihim fi hadza faqad dakhala fi qoulihi ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yamliku ma la yanfa'uka wa la yadhurru. Maka seluruh orang yang minta dari si mayit, minta doa, Wa tadarru'a wa tadarru'a, merendahkan diri dengan bentuk merendah yang itu ibadah kepada mereka si mayit, para mayit, maka ini masuk dalam firman Allah Ta'ala, walada du'uma Allahi min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Walada du'u, jangan kau menyeru dari selain Allah apa-apa yang enggak akan bisa memberikan manfaat kepada kamu dan enggak bisa memberikan madarat kepada dirimu. Fa in fa'alta, jika kau melakukan doa kepada selain Allah, fa innaka idzan minadz-dzalimin, maka engkau jadi dari golongan orang-orang yang zalim, yakni apa? Musyrikin. Zalimin di sini musyrikin. Ai al-musyrikin. Faqad da'a man huwa dunallah. Maka dia telah menyeru orang yang dan selain siapa yang dia itu selain selain Allah. Wa wal wali. Dia adalah wali yang diseru. Wa kullu makhluqin fa huwa dunallah Ta'ala. Maka seluruh makhluk adalah selain Allah. Duna itu bimana gawir, bimana apa? Lebih rendah derajatnya. Wa kullu makhluqin fa huwa dunallahi Ta'ala. Maka seluruh makhluk adalah apa? Selain Allah. Wal waliyyu la yanfa'u wa la yadhurruhu. Dan wali adalah dia akan memberikan manfaat pada dirinya dan juga bisa memberikan madarat pada dirinya. Li'annahu mayyitun, karena wali ini sudah mati. Wa huwa dakhilun aidan fi qoulihi Ta'ala wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum min du'a'an du'aihim ghafilun. Jadi minta kepada mayit, maka ini termasuk dalam firman Allah Ta'ala, wa man adhallu, siapa yang lebih sesat? Ya ini tidak ada orang yang lebih sesat dari orang yang menyeru dari selain Allah. Siapa-siapa yang tidak akan mampu mengijabai dia sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doa-doanya orang yang menyeru. Jadi enggak ada orang yang lebih sesat, jadi dia paling sesat. Maka itu enggak perlu dipuji, mereka yang mengizinkan doa kepada mayit enggak perlu dipuji. Kenapa? Orang ini marah. Orang yang enggak ada lagi yang lebih sesat daripada dia. Wa man adzallu, ini enggak ada orang yang lebih sesat daripada dia. Jadi harus dihinakan. Harus diremehkan. Nah, harus disesat-sesatkan dan dikisahkan kepada orang lain bahwa dia adalah sesat. Bahkan paling tersesat. Nah, kok keras sekali? Ya itu memang Allah yang bilang, wa man adzallu, siapa yang lebih sesat? Ya ini tidak ada yang lebih sesat dari orang yang menyeru dari selain Allah. Siapa-siapa yang enggak mampu mengijabai bagi dia sampai hari kiamat, dan mereka yang diseru tadi lalai dari doa mereka, dari seruan mereka. Allah bilang orang yang paling tersesat, kita mau bilang apa? Wah ya sakno, jangan terlalu keras. Bagaimana kita terlalu keras? Orang Allah yang bilang waman adul, gak ada yang lebih sesat daripada dia. Hah? Gimana? Mabum? Nah, itu. Maka kita katakan lebih sesat daripada kadal, daripada monyet, daripada anjing. Dan sebenarnya kita adalah perkara yang sangat wajar sekali. Nah, dan itu sangat sopan, nah, sangat berakhlak. Kalau engkau bilang kasihan, berarti engkau tidak mengikuti akhlak yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia merasa sudah berakhlak, perasamu dewi. Nah, pada akhirnya engkau kurang adab dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah telah menamai wa man adzallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Kok boro-boro? Karena dia Pak Yai kemudian mengatakan boleh minta kepada Nabi. Ya kamu orang yang paling tersesat, bahkan kamu lebih sesat daripada ayam diri ayammu sendiri. Engkau lebih sesat baik Pak Yai daripada kambingmu sendiri. Nah, Bom. Ayo. Engkau lebih sesat daripada orang-orang gila yang ada di jalan-jalan itu. Ini kita enggak boleh menawar. Ini sudah datang dari Al-Qur'an seperti ini. Mau nawar? Ya tinggal satu dan terdua pilihan, kau yang paling tersesat ataupun dia. Baik. Berarti kan bahwa pertama da'a min dunillah, bawal wali wa nahwuhu. Nah, tengok di sini bahwa dia. Pertama, satu ini, tengok. Kadang ke satu itu namanya pertama. Ya toh? Kalau gitu loh. Bahwa dilihat itu. Dalam ayat ini kandungannya bahwa satu da'a min dunillah. Njaluk nanggone selain Allah. Siapa dia selain Allah? Wali dan yang semisalnya. Wa nahwuhu. Apa mana nahwu? Dan yang semisal semisalnya. Loro man lais tajibu lahu. Nah. Loro. Yang kedua, ya kan? Kandungan ayat ini minta kepada selain Allah yaitu wali dan yang semisalnya man lais tajibu lahu. Man ini siapa-siapa yang enggak akan mengabulkan bagi yang minta. Yaitu wal wali lais tajibu liman nadahu biqabrihi. Wali enggak akan mampu mengijabai kepada siapa yang menyeru dia di kuburannya. Loro, telu. Ila yaumil kiamah. Sampai hari kiamat. Kenapa? Limautihi. Karena dia sudah mati. Wa adami kudratihi, karena dia enggak punya kemampuan. Ala igosati almutarrin, dia enggak punya kemampuan untuk menolong orang-orang yang apa? Apa mutarrin? Hah? Orang yang kesulitan. Enggak mampu karena dia sudah mati untuk menolong orang-orang yang kesulitan dan enggak mampu untuk mengijabai orang-orang yang minta. Ini telu. Nomor 4, yang keempat wahum an doaihim ghafilun. Mereka yang diseru, yang diminta tadi wali dan yang lainnya lalai dari seruan mereka. Al wal waliyu ghafilun amman qala lahu. Wali adalah lalai dari orang yang berkata kepada dia, du'ullaha li au la tukhayyib raja'ana aw la taruddu aw tarudduna khaibin. Wali dan yang lainnya lalai dari orang yang berkata kepada dia, mintakan kepada Allah bagiku atau jangan kau kecewakan harapanku. La tukhayyib raja'ana. Apa mana khayyib? Jangan kau kecewakan harapanku. Aku enggak mau kecewa darimu. Engkaulah engkau yang kuharap. Jangan kau kecewakan harapan kami. Atau jangan kau tolak kami dalam keadaan khaibin apa? Kecewa. Au alallahi tsumma alaika, atau alallahi kemudian alaika. Fasahannahu mimman yasmaluhum qauluhu ta'ala wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Maka dengan demikian telah benar-benar benar orang tersebut yang minta kepada selain Allah termasuk orang-orang yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala wa idza husyiran nasu, dan apabila manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat kanu lahum a'daan, mereka apa? Musuh bagi apa? Mereka adalah musuh bagi orang-orang yang diseru. Nah, kan lahum a'daan. Sungguh mereka menjadi musuh-musuh orang yang diseru, dan mereka orang-orang yang diseru kufur dan ingkar dengan tata cara ibadah kepada mereka. Jadi nanti yang diseru itu akan kufur. Nah, akan ingkar. Pada kekatnya mereka dalam menjuru syaitan. Walidha man qala lil mayyit ighfirli au irhamni au aghithni au adkhilni aljannata au najjini minan nar wa nawa bi qawlihi aghithni wa nahwihi wa nahwa aghithni wa nahwahu annahu la yughisu wa la yudkhilul janna wa la yunji ahadan wa la yarhamu ahadan mustaqilan anillahi ta'ala fal bidu'a indallahi fa in hadha musyrikun fil uluhiyah. Maka untuk itu barang siapa yang berkata kepada si mayit, ampunilah aku, saya apa, rahmatilah aku, tolonglah aku, masukkan aku ke dalam surga, selamatkanlah aku dari api neraka, dan dia niat dengan perkataannya tadi bahwasanya dia tidak bisa menolong, tidak bisa memasukkan surga, tidak bisa menyelamatkan seorang pun, tidak bisa menyayangi seorang pun dengan berdiri sendiri selain dari Allah Ta'ala, bahkan dengan doanya di sisi Allah, bahkan dengan doanya orang yang tadi diminta di sisi Allah, Ini adalah musyrikun fil uluhiyah. Punya keyakinan yang kita minta itu enggak punya kemampuan dengan sendirinya, tapi nah, tapi doanya dia yang sudah mati tadi di sisi Allah. Nah, maaf, saya yakin ya itu Pak Wali itu enggak punya kemampuan, enggak punya, tapi nah, doanya dia di sisi Allah mustajab walaupun sudah mati. Ini adalah musyrik fil uluhiyah. Tentang sama kubur, sama kuburian. Saya yakin dia tu tak punya kemampuan. Tapi, nah, apa tapinya? Doa dia di sisi Allah makbul, mustajab, walaupun sudah mati. Ketika kita minta, dia minta kepada Allah. Nah, inilah musyrik fil uluhiyah. Wahdi niat la tukhrizu ani minasyirki fil uluhiyah. Niat ini tidaklah mengeluarkan dirinya dari syirik dalam uluhiyah. Walaupun kau niat, kau punya keyakinan bahwasanya dia tak punya kemampuan, tapi ya kan? Kita, dia enggak akan mengampuni kita, dia enggak punya kemampuan untuk mengampuni kita, memberi kita, tapi dia akan berdoa kepada Allah. Doanya mustajab di sisi Allah walaupun sudah mati. Inilah syirik dalam uluhiyah. Maka kalau itu niat ini enggak bisa mengeluarkan dirinya dari syirik fil uluhiyah, lakin la yakun musyrikan fil uluhiyah wa rubbiyah illa idza iqtada annahu yughisu wa yarhamu wa yu'adzibu bidatihi. Akan tapi dia tidak musyrik dalam uluhiyah dan rububiyah sekalian kecuali apabila dia meyakini bahwasanya si mayit tadi, si wali tadi menolong, merahmati dan menyiksa dengan sendirinya. Dia si mayit mampu itu. Baru syirik dalam apa? Uluhiyah dan rububiyah dua-duanya. Paham? Nah itu. Di sini. Kalau kamu yakini si mayit gak punya kemampuan apa-apa, tapi doanya di sisi Allah mustajab. Nah itu berarti syirik dalam uliyato. Tapi kalau kau yakini si mayit ini punya kemampuan dalam menolong dan merahmati dan menyiksa dengan sendirinya walaupun sudah mayit, maka engkau syirik dalam dua perkara, syirik al-uliyah dan rububiyah dua-duanya. Nah, ini ikhwan. Maka itu kalau ada syubhat jangan terkecoh. Kalau kamu enggak satu ya dua syiriknya. Nah, itu. Kamu namai tawasul, kamu namai perantara, kamu namai sebab dan semisalnya itu semuanya nama enggak berarti untuk mengeluarkan dirimu dari kesyirikan. Tapi apa waktunya? Setan entek. Baik. Baik. Sudah sampai sini dulu kita cukupkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.